Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan kita untuk bisa kembali melakukan kegiatan taklim ba'dal maghrib ini, melanjutkan dengan pembahasan waspadalah dari kesalahan dalam bergaul. Ada beberapa nukilan yang akan kami sampaikan. Di antaranya hadis Nabi alaihi salatu wasalam, kadangkala seorang manusia semangat, kadangkala seorang manusia itu tidak semangat. Kita membahas pada ujung dari hadis itu. Ketika seorang sedang tidak bersemangat, kemanakah dia pergi? Waspadalah, karena kita itu tidak selalu iman kita kuat. Beliau mengatakan, likulli 'abidin aw 'amalin syirratun. Setiap hamba atau setiap orang yang beramal itu masing-masing memiliki masa semangat. Semangat sholat, semangat puasa, semangat qiraatul Quran, semangat. Namun, walakin akad tabi, pada setiap kesemangatan itu kadang-kadang mengalami masa jenuh. Walikulli syiratin fatrah, pada setiap masa ada kalanya orang itu jenuh, lemah semangat, rintangan godaan syaitan bertubi-tubi melemahkan kesemangatan itu. Maka dalam riwayat tersebut dari kaum muslimin, Rasul memberitahukan kepada kita, di saat tidak semangat, manusia kemana dia pergi? Ada yang mempertahankan, walaupun saya tidak semangat, tapi saya harus bergaul dengan orang-orang soleh. Itu kawan-kawanku, itu teman-temanku. Walaupun di sini sedang lemah, malas, tapi tetap bergaul dengan mereka. Maka niscaya lambat laun akan terobati. Dia akan kembali mendapatkan hidayah. Namun ketika dia sedang merosot, imannya sedang turun, pudar, lemah, dia malah mencari teman nasihat, tempat-tempat dosa, maka dia akan binasa. Dihancurkan, dibinasakan oleh teman-teman yang binasa. Kata beliau, fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'atin. Orang yang sedang merosot imannya, semangatnya, ada dua kemungkinan. Yang pertama kata Nabi, dia tetap menuju ke sunnah Nabi. Bergaul dengan ahli sunnah, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Mu'minin muttaqin ahlu tauhid. Wa imma ila bid'atin. Namun kadang juga, ada orang ketika imannya lemah, dia malah justru bersama ahli bid'ah, ahli maksiat, para pendosa. Bagaimana akibatnya? Rasul di ujung hadis mengatakan, "Faman kanat syirratu ila sunnati faqad ihtada aflaha." Barang siapa ketika dia sedang turun semangat, lemah imannya, malas beribadah, namun dia tetap mempertahankan pergaulannya dengan orang-orang yang di atas ketaatan, bergaul tetap dengan orang-orang yang di atas sunnah. Kata Nabi, "Fakdehdada." Maka dia akan mendapatkan hidayah kembali melalui teman-teman itu. Melalui pergaulan itu, dia akan naik kembali imannya, kokoh kembali keimanannya, dan semangat kembali. Namun, وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَةِ لَغَيْرِ ذَلِكَ. Barang siapa, adapun barang siapa yang ketika dia sedang lemah semangat, kurang gairah, taklim malas, ibadah pun malas, salat jamaah mulai sudah pudar, dia ternyata mencari teman-teman jelek, mencari tempat-tempat maksiat. Karena lemahnya iman itu berarti berbanding terbalik dengan kemaksiatan. Maksiatnya lebih tinggi, imannya rendah. Dia pun mulai kembali melakukan dosa, dosa, dosa. Maka Rasul mengatakan, faqad halak. Maka sungguh dia binasa. Siapa yang membinasakannya? Teman-teman yang jelek. Dia diingatkan, bukan dari maksiat, tapi dari amal saleh. Kamu enggak usah lagi taklim, ngapain. Sini aja sama kami. Itulah ajakannya. Kamu enggak usah lagi sholat jamaah. Berteman dengan kami ini enggak ada lagi yang sholat-sholatan. Dihalangi dari sholat. Diajak untuk maksiat. Disuruh cocok dengan perbuatan mereka. Di antaranya ditawari rokok, Pak. Oke. Nek lanang rokok. Orang rokok kayak wadon. Nah, domais pengamal. Begitu rokok sudah, alkohol, khamar. Khamar masuk, narkoba. Masuk lagi, perempuan yang nakal. Masuk lagi, terus terjerumus masuk ke jurang kemaksiatan. Akibat siapa? Teman-teman yang jelek. Tidak kunjung sadar. Tidak kunjung naik imannya. Tidak kunjung dia kembali kepada sunnah. Bahkan semakin jauh. Akibat siapa? Teman-teman yang jelek. Waspadalah. Itu bisa menimpa siapapun di antara kita. Karena hadis ini berbicara umum. Pada setiap orang ada masa semangat, ada masa lemah. Jagalah pergaulan. Jangan salah bergaul. Walaupun kita sedang malas, kita mungkin sedang lemah semangat dalam taklim, tapi tetap langkah bergaul dengan saudara-saudaramu ahli sunnah. Harapannya mudah-mudahan satu saat nanti Allah berikan petunjuk dan mengembalikanmu kepada orang-orang yang saleh. Ini nukilan yang kami sebutkan. Dan sekali lagi, dari sini kita mendapatkan ilmu. Pilihlah teman yang baik. Waspadalah dari teman yang buruk. Nabi kita Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "La tusahib illa mu'minan." Janganlah engkau bergaul, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin. "Wa la ya'kulu ta'amak illa taqiyyun." Dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Dari sini berbicara tentang sedekah, infak. Kalau ingin memberi, lihatlah siapa yang kau akan beri. Jangan sembarangan. Yang kau akan beri infak, yang kau beri sedekah, yang kau beri makan, yang kau beri, hendaknya orang yang bertakwa. Karena akan digunakan untuk ibadah. Kalau kita ngasih sembarangan orang uang 1.000, 2.000, dikumpulkan olehnya untuk beli minuman. Minuman keras. Karena dia tidak bertakwa. Beda dengan orang yang bertakwa. Ini termasuk dari pertemanan. Teman yang takwa, kita bantu dia, apa yang kita kasihkan digunakan untuk ibadah. Kita ngasih uang, kita ngasih makan, badannya sehat, kuat. Dia akan melakukan sholat, dia akan melakukan qiraatul Quran, dia akan berpuasa. Kita memberikan sesuatu yang manfaat bagi dunia dan akhiratnya. Beda kalau kita memberi makan kepada ahli maksiat digunakan untuk maksiat, Pak. Rugi kita. Dalam pembahasan kita pada kalimat yang pertama, la tusahib illa mu'minan. Rasul sudah wanti-wanti, jangan kalian bergaul, bersahabat, berteman karib, kecuali dengan orang yang mukmin. Kenapa demikian? Karena itu menguntungkan. Faedah yang lainnya, bergaul dengan orang yang bukan mukmin membahayakan, merugikan. Perlu kita tahu kaum muslimin bahwa teman itu sangat menentukan siapakah kita. Anil mar'i la tas'al, disebutkan dalam sebuah nukilan yang lain tentang seseorang, la tas'al, jangan kau tanya kepada orang itu. Misal mamanya, kamu dok tanya, kamu ini maling atau bukan? Ya jawabannya, bukan, Pak. Kamu salah, pengen tahu seseorang, jangan tanya sama orang ini. Langsung kepadanya, ya gak akan mungkin bisa kamu tahu jawabannya. Tapi wabsar qarinahu, lihat teman-teman dekat dia itu siapa. Maka dia tidak jauh dari teman-teman dekatnya. Bahkan disebutkan di dalam kalimat sahabat Abu Darda, min fikir rajul mamsyahu wa madkhalahu wa majlasahu. Kalau engkau hendak tahu seseorang, lihatlah dia berjalan dengan siapa dalam hidup ini. Berjalan dalam berkegiatan, berjalan dalam dakwah, berjalan dalam aktivitas. Dia itu kalau singgah kemana? Bahasa kitanya, nongkrongnya nang di, Pak. Majelasnya itu di mana? Dengan siapa dia duduk? Dengan siapa dia bergaul? Enggak akan tahu siapa orang ini dengan melihat temannya. Karena apa? Pertemanan itu sangat berpengaruh. Wahagata kaum muslimin. Dulu para salaf, para sahabat telah mengingatkan itu jauh-jauh hari. Ini para sahabat kaum muslimin, para sahabat kehidupannya, orang-orang saleh di antara mereka. Tetapi mereka telah memahami betapa bahayanya pergaulan. Di antara ucapannya, ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, i'tabirun nas bi'aghdanihim. Nilailah olehmu seseorang dengan melihat teman-teman dekatnya. Kamu mau menilai apa? Fulan ini orang baik? Fulan ini orang jelek? Nilailah dia. Takarannya, siapa teman-teman dekatnya. Al-muslimu yattabi'ul muslima. Orang yang muslim pasti mengikuti orang yang muslim. Wal-fajiru yattabi'ul fajir. Orang yang fajir, ahlul maksiat, pasti akan mengikuti ahlul maksiat. Berarti kalau hendak mengerti tentang siapa si A, lihat dia mengikuti siapa. Kalau dia seorang muslim yang taat, yang saleh beriman, maka otomatis teman-temannya adalah orang-orang yang bertakwa, yang beriman, di atas tauhid, di atas sunnah. Demikian pula ketika engkau melihat teman-temannya adalah musyrikin, kafirin, atau ahlul bid'ah, atau ahlul maksiat, maka dia berarti semisal dengan mereka. Begitu dahsyatnya kaum muslimin, pergaulan menuntut kecocokan. Nabi kita alaihissalatu wassalam menyebutkan dalam hadisnya, riwayat Imam Bukhari wa Muslim, al-arwahu junudun mujannadah. Jiwa-jiwa manusia itu bagaikan tentara yang sedang baris berbaris. Tentara itu tidak akan mungkin mau berbaris dengan pasukan musuh. Tentara itu akan selalu dengan yang semisalnya. Tidak akan mau, Pak, bersama dengan musuh. Karena, Pak, tidak cocok. Oh, musuh kok cocok bagaimana? Kecuali dia pengkhianat. Hadirin, begitulah penggambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manusia. Fama ta'arafa minna ittalafa. Jiwa-jiwa kalau memandang sesuatu itu sama sudut pandangnya, cocok, maka bisa bersatu. Apapun itu, maksiat, ahlul maksiat, senangnya judi, akan cocok dengan orang yang senangnya judi. Dia bisa bersatu itu. Komunitas tukang judi. Komunitas adu jago. Informasinya adu jago. Jago apa? Jago impor. Kelasnya sekian. Dikasih jamu. Jamunya ini. Wah, pembahasan tentang area adu jago. Pong, seneng ini pun ngebatirnya niku, Pak. Begitulah Nabi mengatakan. Orang yang mukmin tidak akan mau, Pak, bergaul dengan ahlul maksiat. Kenapa? Karena gak cocok. Begitu yang namanya pergaulan membentuk dan menjadi tolak ukur kita. Karena itu ya kaum muslimin, jikalau kita memiliki teman-teman yang semisal itu, berhati-hatilah. Kadangkala kita dibenturkan dengan kepentingan duniawiyah. Urusan duniawi kaum muslimin, urusan yang mubah. Boleh bergaul, bekerja sama, berdagang, bekerja atau mempekerjakan, sampai pun orang yang kafir. Itu boleh, Pak. Dulu Nabi mengangkat seorang pemuda dari kalangan Yahudi sebagai karyawannya. Yang di ujung kisahnya ketika pemuda itu sakit keras dan mendekati kematiannya, Rasul mendakwai dan mengajak masuk Islam. Dan dia berhasil dengan izin Allah mengucapkan kalimat syahadatain, masuk Islam. Dan setelah itu mati. Rasul kemudian mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Hanya sebatas jual beli, ada juragan yang menjual barang, bisa untuk kulakan, tapi dia cenes. Ya tidak apa-apa, beli saja, sudah selesai urusannya. Jangan kau duduk, bahasa sekarangnya sharing, sampai malam. Jangan, Pak. Karena pas dalam pembahasan itu akan ngalor, ngidul ngalor. Yang urusannya bukan hanya dagang, tapi urusannya ideologi, urusannya peribadatan, urusannya keyakinan, yang ujungnya Anda harus membenarkan keyakinannya. Dengan alasan toleransi, harus mengakui Tuhan selain Allah. Ini bahaya sekali. Hanya sebatas itu tidak mengapa. Tapi jangan kau jadikan mereka sebagai teman jalanmu dalam hidupmu. Janganlah engkau menjadikannya sebagai majelis tempat atau majelis tempat duduknya dengan mereka. Jangan dijadikan sebagai teman yang kau ajak musyawarah. Karena kalau engkau sudah mengajak dia safar, mengajak dia bermajelis, mengajak dia untuk bermusyawarah, itu maknanya engkau menjadikannya teman dekat. Sebagai sahib. Atau sebagai qarin. Atau qarib. Qarib itu bahasa Arab. Bahasa dasar Indonesia qarib. Teman dekat. Kalau sudah demikian Anda salah langkah. Waspadalah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan oleh para ulama yang lainnya, kami nukilkan beberapa ucapan. Seorang ahlu sunnah contohnya, sebutkan Imam Fudail bin Iyad. Seorang ahlu sunnah. Yang dia lakukan sunnah Rasul, yang dia pelajari ajarannya Rasul, yang dia lakukan sunnah Rasul. Di mana di antara sunnah Rasul adalah diperintahkan menjauhi kesyirikan, kekufuran, menjauhi kebid'ahan, menjauhi kemaksiatan. Itu di antara ajaran Rasul itu. Karena hidayah bertolak belakang dengan dolalah. Tauhid bertolak belakang dengan apa? Kesyirikan. Sunnah bertolak belakang dengan bid'ah. Ketaatan bertolak belakang dengan kemaksiatan. Dulu Imam Fudail bin Iyad pernah menasihati, "Fala yumkin ayyakuna sahibu sunnatin yumali sahib bid'atin illa minan nifaq." Tidak mungkin seorang yang dia berpegang teguh dengan sunnah Rasul, ternyata dia juga condong dan mencintai ahlul bid'ah. Kali itu terjadi, ketahuilah itu adalah kemunafikan. Ada ahlu tauhid, dia menyukai kesyirikan. Mungkin tidak apa? Tidak mungkin. Ahlu tauhid itu orang yang meyakini hanya Allah sesemanya hak. Sesemanya yang lainnya adalah batil. Dzalika bi anna Allahu al-haq wa anna ma yad'una min dunillahi wal batil. Demikianlah Allah adalah sesemanya hak dan apapun yang disembah oleh manusia selain Allah itu adalah batil. Itu keyakinan orang yang di atas tauhid. Ternyata dia meyakini adanya sesembahan selain Allah. Saya ahlu tauhid, tapi saya juga menghormati. Saya juga membenarkan adanya di sana Tuhan selain Allah. Bagaimana mungkin terjadi, Pak? Itu berarti dia bukan ahlu tauhid. Waspadalah, pergaulan itu mencerminkan siapa kita. Sampai-sampai dulu para ulama mengatakan, diambil dari sebuah hadis, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ucapan Nabi itu. Dalam hadis Anas bin Malik, dalam hadis yang lainnya, adanya seorang badui menghadang jalannya Nabi SAW ketika sedang safar dengan beberapa sahabatnya. Seorang badui mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, diingatkan, jangan kamu berbicara keras di hadapan Rasul, ini dilarang." Tapi orang badui kurang terdidik ilmu. Pertanyaannya, "Al-mar'u yuhibbul qawma wa lam yalhaq bihim." Apa pendapatmu ya Rasul? Ada seorang mencintai satu kaum, namun dia belum pernah bertemu dengan kaum itu. Masya Allah, ini pertanyaan sudah ditanyakan. Dan kita bergembira dengan mendengarkan pertanyaan ini. Ini umum, Pak, umum. Siapa yang dicintai, siapa yang mencintai tidak disebut. Tetapi pertanyaan itu berisikan seorang mencintai satu kaum, namun dia tidak pernah bertemu dengan satu kaum itu. Rasul mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Anas bin Malik radhiyallahu an begitu mendengarkan ucapan Nabi ini, maka beliau mendatangi para sahabat-sahabat yang sepuh, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lainnya, mengungkapkan cintanya dengan harapan kelak nanti di yaumul kiamah mudah-mudahan bisa bersama dengan mereka para sahabat-sahabat yang besar. Anas bertemu dengan mereka. Kita yang hidup di era 1447 atau 2025 ini jauh dari zaman sahabat, namun kita mencintai mereka, menghormati mereka, mengagungkan mereka. Semoga dengan hadis ini kita akan bersama dengan mereka fil jannatil firdaus, di surga firdaus. Amin. Walaupun belum pernah ketemu. Masya Allah. Tetapi ingat ya kaum muslimin, makna seorang akan bersama dengan yang dia cintai menuntut kesamaan. Kalau betul-betul kita mencintai para sahabat, tentunya kita menuntut untuk sama dengan sahabat dalam hal akidahnya, dalam hal ibadahnya, dalam hal manhajnya, dalam hal dakwahnya, dalam hal akhlaknya, budi pekertinya, ibadahnya, dan karena kita bersama mereka. Menuntut kebersamaan itu menuntut cocok sama dengan para sahabat. Itu sebagai bukti kita mencintai mereka, sebagai bukti kita bersama dengan mereka. Harapannya kita akan bersama mereka kelak nanti di yaumul kiamah. Demikian pula kaum muslimin. Hadis ini, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau yang dicintai salah, bukan mukminin, bukan salihin, yang dicintai malah kafirin. Zaman sekarang para muda-mudi kita yang dicintai bahasa sekarangnya ngefan pak, malah kepada orang-orang kafir, para artis-artis Korea yang dengan gaya bajunya, gaya jalannya, laki-laki pakai lifan, lifan apa bentuk? Pakai gincu, pakai lahuz billahi min dzalik. Ditiru orang-orang kafir dengan gayanya, kalungan salib lagi. La haula wala quwata illa billah. Salah yang dicintai maka akan salah pula, maka engkau akan bertempat kelak di akhirat bersama mereka orang-orang yang salah tadi. Mencintai ahlul batil, mencintai ahlul bid'ah, engkau akan cocok dengan kebid'ahnya, terbawa di dunianya, dan akan digabungkan dengan mereka di akhiratnya. Al-mar'u ma'a man ahab. Wa hakadha qawm muslimin rahim jami'an. Sampai-sampai dari hadis ini, para ulama mengatakan, beritahukan kepadaku, kamu siapa teman? Maka aku akan tahu siapa anda. Man sahibu, siapa teman? Beritahukan. Siapa saja teman? Fulan, fulan, fulan. Oh, kalau demikian kamu adalah ini. Karena seorang dihukumi dengan temannya. Hadir makan jami'an. Karena itu berhati-hatilah. Dulu para salaf, kalau mau tahu fulan ini ahlu sunnah atau ahlu bid'ah, itu tidak perlu banyak tanya pak. Tiga yang menjadi tolak ukur disebutkan oleh Imam A'mash rahimahullahu ta'ala, kanu dulu para salaf, la yas'aluna 'anil rajul ba'da thalath. Dulu para salaf tidaklah bertanya lagi tentang seseorang setelah mereka mendapati tiga hal ini. Yang pertama, mamsyahu, teman-teman berjalannya. Bahasa kitanya kelantang keluntungnya kadi sapa. Dolane kadi sapa. Berjalannya dengan siapa? Berjalan itu ekonomi muslimin bukan hanya berjalan di pagi hari jalan-jalan, bukan begitu, Pak. Berjalan dalam dakwah. Bergabung dengan siapakah dia? Berjalan dalam kehidupan dia. Peribadatannya dengan siapakah dia? Mamsyah. Safarnya dengan siapa? Yang kedua, wa madghalahu, tempat singgahnya. Bahasa kitanya tempat dolane nang endi? Dia masuk ke kota. Dia kemana ketika masuk ke kota itu? Pasti akan singgah di orang yang sejenisnya. Dia cari orang yang sejenisnya. Apalagi zaman sekarang ini. Ada informasi di grup. Saya lagi posisi di Pemalang. Coba beritahukan siapa teman kita di Pemalang. Dikasih tahu. Ini loh temanmu sejenis denganmu. Dia akan ke situ. Wa halakum sin. Yang ketiga adalah wa ulfahu. Ulfa itu bahasa. Artinya kecondongan hati. Kecondongan hati, kecocokan hati. Ini tidak bisa direkayasa. Yang namanya jiwa itu tidak bisa dibohongi, Pak. Dia akan cinta kemana, condong kemana. Kalau sudah didapati tiga ini, tidak perlu lagi kita bertanya, fulan siapa? Sudah otomatis bisa ditebak, bisa dimengerti bahwa fulan adalah ini. Karena teman tebakannya dan teman-teman dekat mereka adalah ini. Bisa dipahami hadirin? Wa hakadha qawm muslimin rahim jami'an. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan betapa bahayanya salah pergaulan. Berakibat sesat di dunia dan berakibat masuk ke dalam neraka. Dalam antaranya, di antaranya dalam surat Al-Furqan, ayat ke-27 sampai 29. Ayat ini betul-betul memberikan peringatan kepada kita agar kita waspada dari pergaulan. Karena ternyata dampak keburukannya sampai akhirat. Allah berfirman, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi." Ketika di hari itu orang-orang yang zalim, zalim itu masuk padanya kesyirikan, zalim itu masuk padanya orang-orang yang kafirin, munafikin, orang-orang zalim masuk padanya mujrimun, pelaku kemaksiatan, pemabok, penjudi, pezina, zalim, orang-orang yang aniaya. Di saat itu mereka menggigit jari-jari mereka. Kalau gambaran kita sekarang ini menggigit jari sambil apa? Menyesal. Bahasa Jawanya ngungun, Pak. Ngerti ngungun? Apa ya? Menyesal. Ketun. Ketemu buri, Pak. Kemutan, bian mengenai, dijan. Dadak dolan kabika, ya. Dijan. Batir koko kaya, kemutan. Padahal dulu di dunia teman karib, Pak. Saling mentraktir. Saling mendukung, saling dulu teman karib, tapi masuk neraka. Dan dia ingat, oh gara-gara kamu, gara-gara dia, gara-gara mereka, teman-teman buruk, akhirnya masuk neraka. Marah besar mereka. Di hari itu mereka menggigit jari-jari mereka. Yakul, atau dia disebut dalam ayat ini, Yakul, sambil menggigit jari mengingat masa lampau, mengingat ketika di dunia, berandai-andai, karena mereka sudah tahu, ternyata yang selamat itu yang mengikuti Rasul. Dulu ketika di dunia orang ini, boro-boro mengikuti Rasul, bahkan memusuhi ajaran Rasul. Dia mengatakan, yaqul, ya laitani taghattu mar rasuli sabila. Dua seandainya aku dulu ketika di dunia mengikuti Rasul, mengikuti jalannya Rasul, mengambil bimbingan Rasul sebagai jalan hidupnya. Penyesalan selalu di belakang. Penyesalan itu selalu di belakang. Karena dia baru tahu akibatnya nanti. Kemudian dia mengatakan, ya wailata. Dia memanggil kebinasaan. Wahai kebinasaan. Duhai binasanya aku. Duhai hancurnya aku, celakanya aku. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai seandainya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai temanku. Seandainya dulu aku tidak salah dalam bergaul. Seandainya dulu aku tidak berkawan dengan si A, si B. Penyesalan selalu di belakang. Gara-gara fulan ini, gara-gara si A, si B ini, sekarang dalam neraka. Dampaknya sangat besar di neraka ya kaum muslimin. Dia memanggil binasanya aku. Biasanya aku dulu tidak menjadikan si A sebagai teman dekatku. Apa yang terjadi ketika di dunia? Apa yang menimpa dia ketika bergaul dengan orang-orang itu? Mengapa kau berakhir neraka? Orang ini melanjutkan ucapannya. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da dija'ani. Sungguh mereka-mereka ini lah yang menyebabkan aku sesat. Mereka-mereka ini membuat makar pagi, siang, sore, malam. Menyesatkanku dari jalan hidayah. Padahal telah datang kepadaku petunjuk. Betapa menyesalnya itu. Dulu saya sudah di atas kebenaran. Gara-gara kalian ini sehingga aku tersesat lagi. Dulu sudah datang kepadaku hidayah. Gara-gara kalian ini saya kemudian menyesat kembali. Oh, penyesalannya bagaimana itu? Penyesalan yang luar biasa. Gara-gara ini salah bergaul. Gara-gara orang ini sehingga aku tersesat. Setelah tadinya mendapatkan hidayah. Hadil makan wa kana syaitan insani khadula. Allah mengatakan syaitan itu akan selalu menghinakan manusia. Syaitan akan menghalangi manusia dari kebenaran. Dan dia bergaul dengan para syaitan-syaitan dari bangsa manusia. Yang mengakibatkan dia masuk neraka. Hina. Rendah. Disiksa dalam neraka. Salah pergaulan. Wahai kaum muslimin. Waspadalah. Seorang itu bisa mengalami yang tadi kami sampaikan sebelum yang tadi kami sampaikan di depan di awal badal maghrib. Pertemanan itu mempengaruhi keimanan. Sudah benar-benar Anda mendengarkan ilmu, sudah benar-benar datang kepadamu hidayah, kau sudah benar-benar baik salat berjamaah dengan teman-temanmu, sudah baik. Ternyata Anda meninggalkan itu. Faktornya apa? Biasanya, minta maaf ini, biasanya pekerjaan. Pekerjaannya halal, Pak. Tapi menuntut dia meninggalkan teman-temannya, menuntut dia berprofesi lebih lagi, tuntutan-tuntutan pekerjaan, dia harus ke sana, dia harus kemari, akhirnya dia tidak pernah taklim, lingkungannya berubah dan berganti, akhirnya dia pun menyimpang jauh. Penyimpangan itu bisa berbentuk meninggalkan kewajiban, melanggar keharaman. Sudah tidak lagi semangat salat jamaah. Tidak apalagi ke qobliyah ba'diyah. Merosot. Sudah tidak lagi kadangkala ora sholat pak. Mengbatir ora sholat, milu ora sholat. Rapat bablas. Nabrak waktu sholat. Arab izin sholat. Kata nukah, ngalim temen. Setelah ora sholat bela. Malu izin mau sholat. Buhakadha kaum muslimin, awalnya duniawiyah, hukumnya mubah, tapi waspadalah lingkungan itu berpengaruh. Nabi mengatakan apa? Kafir itu diantara sebabnya, murtad lebih tepatnya, murtad itu diantara sebabnya karena dunia pak. Yusbih rajul mu'minin yumsi kafir. Nabi menyebutkan ada seorang di waktu pagi mukmin dia. Tapi di sore hari kafir. Kurang dari 24 jam. Berubah ideologi. Berubah agama. Yang tadinya muslim menjadi murtad. Urusannya apa? Mengapa itu? Yabi'u dinahu bi'arudna dunya. Dia menjual agamanya dengan nilai dunia. Mungkin dia banyak utang. Mungkin dia banyak problem keuangan. Mungkin dia banyak ini itu. Akhirnya ditawari. Diajak, dihasut. Anda ikut saya. Sampai agama Anda berpindah. Nanti saya akan berikan ini dan itu. Tanda tangan pak. Bermaterai. Pindah agama. Kasih duit. Artinya dunia, urusan dunia, jangan dianggap urusan dunia itu remeh atau ringan. Nyatanya bisa menyebabkan orang ini apa? Murtad. Wahgadakum muslimin, pergaulan itu semua karena teman jelek. Itu semua karena faktor apa? Teman jelek. Di antara ayat yang menyebutkan pertemanan berakhir berakibat sampai akhirat adalah yang tadi kami sampaikan sebelum maghrib dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-ahillau yawmaidin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Al-ahillau, orang-orang yang menjalin hubungan, persaudaraan, pertemanan, perkawanan, menjadi teman karib. Hari ini kata Allah, yaumaidin, hari ini, ini hari yaumul akhir. Ba'duhum li ba'din aduun, sebagian mereka itu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang yang membangun persaudaraannya di atas takwa. Kecil orang yang bergaul, berteman, berkawan di atas takwa itu akan tetap langgeng sampai akhirat. Yang membangun pergaulannya, yang membangun kekerabatannya, kekaribannya, kedekatannya selain takwa. Karena urusan hobi, karena urusan duniawi, karena urusan profesi, karena urusan sama-sama ini dan itu. Apalagi dalam hal kemaksiatan. Itu akan menjadi musuh. Saling mencaci, maki antar mereka. Dilaknat satu dengan yang lain. Wal'iyadu billah. Mereka mengatakan kepada para pimpinan-pimpinan yang menyesatkan mereka. Satu kelompok sesat. Ada pimpinan, ada pengikut. Paham sesat, aliran sesat. Ideologi sesat. Atau kelompok maksiat. Kelompok LGBT yang memang. Atau kelompok-kelompok maksiat lain. Masih-masih memiliki pemimpin. Maka mereka akan saling melaknat. Saling berlepas diri antara mereka. Dan mereka pun menuntut agar diberi siksaan berkali-kali lipat. Rabbana atim difain mil adab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, siksa mereka dengan siksa yang dahsyat. Laknat mereka dengan laknat yang besar. Ini para pengikutnya mengutuk pimpinannya, memohonkan siksaan berkali-kali lipat. Faqad adalluna sabila, karena mereka yang telah menyesatkan jalan kami. Padahal ketika di dunia, betul-betul ciumnya itu walak-walik, Pak. Ya. La hawla wa la quwwata illa billah. Tapi sesat mengakibatkan sering melaknat antar mereka. Akibatnya dahsyat. Hadirin kaum muslimin, bergaul dengan orang yang saleh itu menguntungkan kita. Di dunia kita sudah mendapatkan itu. Memberikan semangat dalam beribadah. Membuat istiqamah. Di antara sebab yang disebutkan oleh para ulama kita, sebab-sebab istiqamah, di antaranya kan ilmu. Kemudian amal, ibadah yang kita lakukan. Kemudian teman. Teman ini menduduki yang ketiga. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita punya ilmu, kita bisa beramal. Tapi kalau teman kita jelek, akibatnya apa yang kami sampaikan? Harus berilmu, beramal, dan teman itu pun menjadi sebab keistiqomahan. Jangan salah. Apa ini? Oh, biasa. Mohon waktunya untuk adzan. Monggo. Tafadhulu yang maudhu. Tafadhulu barakallahu fikum. InsyaAllah badal adzan kita lanjutkan kembali. InsyaAllah. Barang sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada sisa waktu yang ada akan kami sampaikan tentang keuntungan, faedah ketika kita bergaul dengan orang yang saleh. Karena dari tadi pada asar jam 5.04 sampai ini tadi bahaya-bahaya bergaul dengan orang yang jelek. Kita sudah menyadari itu, alhamdulillah. Kali ini kita akan sisanya waktu yang ada, apa keberuntungan jika kita bergaul, berteman, berkawan dengan orang yang soleh. Di antaranya kaum muslimin akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Ghufranul dhunub. Akan diampuninya orang-orang yang duduk di majlisnya orang-orang saleh. Hadis Nabi riwayat Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna lillahi malaikatun yatufuna fi turq yaltamisuna ahla dzikr. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang mereka berjalan di jalan-jalan di antara kita di dunia ini. Mereka mencari orang-orang yang bermajlis. Majlis itu dikatakan dengan majlis zikri, tetapi dimaukan dengannya dalam majlis ilmu. Yang diingatkan di situ kita dengan hak-hak Allah. Diajarkan di situ Al-Quran wa Sunnah. Ketika mereka mendapati majlis itu, فَإِذَا وَجَدُوا قَامًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا. Malaikat-malaikat itu ketika mendapati adanya orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Mereka membacakan Al-Quran, membacakan As-Sunnah. Mendakwakannya hak. Maka mereka pun saling memanggil satu dengan yang lainnya. Tanadau. Mereka saling memanggil. Halummu ila hajadikum. Mari kalian ke sini. Memenuhi keinginan kalian. Yakni mencari majelisul ilm. Maka mereka pun berkumpul. Menangi majlis itu. Sampai kata Nabi, fayuhufunahum biajniatihim. Malaikat menaungi mereka-mereka yang bermajlis di majlis itu dengan biajniatihim, dengan sayap-sayap mereka. Ila samai dunya, sampai ke langit dunia itu bertubuknya sayap mereka. Di hadis ini panjang kaum muslimin, lengkapnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, para malaikat, wa huwa a'lamu bihim wa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Nabi mengatakan Allah bertanya kepada mereka tentang hamba-hambaku yang ada di majlis itu dalam keadaan Allah lebih tahu daripada malaikat-malaikat itu. Terjadi dialog yang panjang yang menjadi pembahasan kita di akhir hadis. Di akhir hadis Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para malaikat itu, fa yaqulullah fa ushidukum. Saksikanlah oleh kalian wahai para malaikat, anni qad ghafartu lahum. Aku telah mengampuni mereka semua. Hadir mereka. Dengan kita bermajlis, duduk. Kita bergaul dengan orang-orang yang saleh. Kita mendengarkan ilmu bersama di majlis salim. Kita berkawal dengan mereka-mereka itu. Dengan ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah ampuni dosa-dosa. Amin. Dengan bergaul dengan orang yang saleh. Majlisnya majlis ilmu. Diingatkan dengan halal haram, diingatkan dengan hak-hak Allah, diingatkan dengan kewajiban dan larangan. Majlis yang barokah. Dampaknya besar. Ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Coba kalau kita tidak bergaul dengan ikhwan-ikhwan ahli sunnah, kita tidak mengenal dakwah ini sebagaimana kebanyakan orang. Majlisnya di mana? Di karaoke, tempat-tempat disco, atau tempat-tempat mesum, di pinggir-pinggir jalan, sambil ngopi, kinjrengan, teplekan, ya, judi. Apa yang terjadi? Bisa kita lihat di kota-kota besar ataupun di kota-kota kecil. Narkoba beredar di antara mereka, dari narkoba yang jumlahnya kecil sampai yang besar. Yang bentuknya pil kecil maupun yang tingkatannya sudah besar. Itu beredar. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak dapat ampunan. Bahkan mendapatkan laknat. Di akhir hadis dari kaum muslimin. Ada malaikat yang berkata kepada Allah. Fayaqul malaikatu. Fihim fulanun. Abdun. Khatta'. Wahai Allah, di tengah-tengah mereka itu ada seorang hambamu yang banyak dosanya. Abdun khotok. Hambamu yang banyak salah, banyak maksiat. Apakah juga diampuni? Itu begitu pertanyaannya. Apakah juga diampuni? Mereka mengatakan, inna mamarra fajala samahum. Orang itu hanya sekedar melintas. Dan kemudian dia melihat ada orang yang berkumpul, ikut duduk. Bukan orang yang dari rumah berniat datang untuk ta'lim. Hanya sedang melintas, kepentingannya apa, enggak ada. Banyak orang lagi ta'lim, sudahlah duduk. Duduknya pun tidak di depan. nang Jawa pang, nang pinggir. Karena niatannya bukan untuk taklim, melu-melu tok lah. Daripada nganggur nang umah. Congong, orang gawean, mangkat ngaji. Yang seperti ini saja kaum muslimin. Allah berkenan memaafkannya. Kenapa? Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka orang-orang yang saleh. Adalah teman-teman duduk yang baik. Siapa saja yang duduk dengan mereka, tidak akan binasa. Masya Allah. Wahagata kaum muslimin. Dulu kita sebelum mengenal ta'lim, kita bagaimana pak? Mikir ngaji mutan? Mutan. Belum mengenal dakwah. Belum mengenal ilmu. Orang mikir ngaji pak. Ngaji itu kadangkala karena apa? Kesasar. Arti kesasar pak? Kesasar. Ada kajian di Masjid Agung. Kami ada kajian di Masjid Agung Purwokerto. Masjid Agung Cilacap. Alhamdulillah. Orang lagi dolan nang lapangan bawa bocah-bocah maghrib melu salat maghrib. Setelah itu duduk. Jagongan nang jawab pak. Nang kupingnya kerungu pak. Talime seru. Lambat laun mendekat, mendekat, mendekat dan akhirnya dia ta'lim dan sampai hari ini masih ta'lim. Dia mengatakan saya dulu itu kesasar set. Orang sengaja. Akhirnya talim sampai hari ini. Itulah manfaat duduk dengan orang-orang yang soleh. Yang menjadi pembahasan kita adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kaum muslimin, manfaat bergaul dengan orang yang soleh adalah ketika kita meninggal dunia. Yang menyolati kita orang yang soleh. Yang menyelati kita, saudara-saudara kita yang jumlahnya Masya Allah banyak. Dan itu keberuntungan. Ma min rajulin yamutu yusalli alaihi arba'una man la yushriku billahi syai'an illa syaffahumullahu fih. Ritma Muslim. Nabi kita mengatakan, tidaklah seorang Muslim meninggal dunia. Kemudian dia disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kecuali Allah akan berikan izin kepada 40 orang itu. Memberikan syafaat kepada si mayit kelak di akhirat. Memberikan izin mereka memberikan syafaat. Pembelaan, bantuan kelak di akhirat terhadap si mayit. Ini karena apa 40 orang soleh tadi? 40 bahkan lebih, bisa 50, bisa 100. Beberapa ikhwan kita disolati di pondok kami. Pondok kami alhamdulillah muridnya sampai 1000 bang. Yang laki-laki mungkin sampai 800. Nyolati dalam satu waktu. Masya Allah. Disolati oleh ahlu sunnah, ahlu tauhid. Sebuah kebahagiaan tersendiri. Mengapa mereka mau menyolati kita? Karena ketika di dunia kita bergaul dengan mereka. Kenapa mereka semangat menyolati kita? Karena keutamaan ini. Semoga kita sebagai teman-temannya si mayit diberi izin nanti di yaumul qiyamah untuk membantu dia dari menghadapi problematika akhiratnya. Berbentuk apa bantuan itu? Asy-syafa'ah. Karena di hari itu tidak ada bantuan kecuali melalui jalur syafaat saja. Dan syafaat itu harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang berikutnya. Ketika kita bergaul dengan orang yang beriman, teman-teman kita orang yang beriman, kita punya iman, modal awal itu. Maka ketika saudara kita berdoa, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Al-Ayah. Kita tidak meneruskan karena waktunya yang mepet. Al-Syaikh bin Uthaimin mengatakan, siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Beliau mengatakan, tabi'in mendoakan sahabat. Tabi'ut tabi'in mendoakan tabi'in dan sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in mendoakan yang sebelumnya. Terus begitu. Karena ayat itu diawali dengan kalimat, walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka. Beda generasi. Ayat ini berbicara tentang siapa saja yang datang, yang lahir, yang hidup di muka bumi ini setelah para sahabat. Mereka berdoa, ya Allah ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami dalam keimanan yang mendahului kami. Maka kata Syekh, siapapun yang beriman, yang telah meninggal dunia, sampai zaman sahabat, mendapatkan manfaat doanya orang mukmin ini, walaupun tidak kenal. Walaupun tidak sezaman, tetapi dia memiliki modal iman, mendapatkan ampunan juga manfaat doa ini bagi mereka yang masih hidup dari kalangan mukminin dan bagi mereka yang sudah meninggal dari kalangan mukminin. Menguntungkan sekali. Kita kaum muslimin, dosa kita banyak. Kita butuh ampunan Allah. Kita butuh memperbanyak istighfar, bertobat. Kita butuh itu. Dan ternyata saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita yang kita bergaul dengan mereka sekarang ini, yang beriman, yang saleh, yang mukminin, ketika berdoa dengan doa ini, kita mendapatkan manfaat. Walaupun esok hari, di saat kita meninggal dunia, di ajal kita masing-masing, orang yang beriman setelahnya berdoa, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan, mendapatkan manfaat juga. Kalau seandainya masih sampai tahun 2050, 2100, 2200, kita tidak tahu. Masih banyak orang yang beriman. Mereka berdoa dengan itu, kita mendapatkan manfaat. Luar biasa, Pak. Sejagat berdoa, kita dapat manfaatnya. Yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Selama beriman. Inilah dahsyatnya bergaul dengan orang mukmin. Disebutkan dalam hadis, karena waktunya sudah habis. Tulis di sini jam 9.15. Ini sudah jam berapa? 9.17. Sedikitnya bagi. Hadis yang panjang. Ketika manusia masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka, semua menempat tempatnya masing-masing. Mereka-mereka dikumpulkan dengan teman-teman mereka. Yang mukmin berkumpul dengan mukminin. Mereka saling mengingat teman-teman mereka. Menjumpai teman-teman mereka ketika di dunia. Bergaul dengan si A ketemu. Mereka kemudian ingat dengan teman-teman mereka. Kok tidak ada di sini? Fulan di mana? Fulan di mana? Kok tidak nampak? Maka mereka memohon kepada Allah, Rabbana, ikhwanana, wa yusalluna ma'ana, wa yasumuna ma'ana. Wa ya Allah, wa ya Rabb kami, saudara-saudara kami pada di mana? Dulu mereka itu sholat bersama kami. Dulu mereka berpuasa bersama kami. Dulu mereka bersama kami, tapi tidak ada di sini. Kalau tidak ada di surga, itu berarti di mana? Neraka. Gak ada tempat lain, Pak. Orang asing tengah-tengah. Tengah-tengah nang panas, adem, meniku. Boten. Di mana ya Allah? Allah kemudian mengatakan, idhabu. Pergilah kalian menuju ke neraka. Dan disebutkan di situ, jasad-jasad mereka tidak terbakar. Karena mereka ini adalah ahli jannah. Idhabu. Fakhriju minha man araftumuh. Au kama qala. Keluarkan dari neraka itu siapa saja yang kalian kenal. Masya Allah. Maka mereka pun masuk dalam nar dan mengambil teman-temannya untuk kemudian dimasukkan ke dalam al-jannah. Ini karena apa? Bergaul dengan orang yang saleh. Manfaat dunia dan akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Karena waktunya sudah habis, kita akan segera melakukan salat isya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Intinya, waspadalah dari kesalahan dalam bergaul. Karena sekarang ini pergaulan bebas sekali melalui gadget yang lainnya itu berbahaya. Baik yang muda maupun yang tua, waspadalah. Kesalahan bergaul berakibat fatal dunia dan akhirat. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.